Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد wa muslimin ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan betapa besarnya dan betapa agungnya, mulianya nikmat persaudaraan di dalam Islam. Yang sangat diperhatikan dan sangat dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga segala bentuk yang dapat merusak persaudaraan, segala bentuk yang dapat meretakkan persaudaraan, maka semuanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekian banyak dari fadilah, keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang menjalin persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu persaudaraan yang didasari hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena kesukuan, bukan karena organisasi, bukan karena partai ataupun tendensi-tendensi yang lainnya, namun semata-mata dia menjalin persaudaraan tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan persaudaraan tersebut kekal abadi di dunia dan di akhirat. Tidak seperti persaudaraan yang dibangun di atas tujuan-tujuan duniawi, maka sesungguhnya persaudaraan tersebut akan fana dan hanya terjalin di dalam kehidupan dunia saja. Sebagaimana di dalam ayat yang telah kita sebutkan, al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang mereka dahulu menjalin persaudaraan, saling mencintai, pada hari kiamat sebagian mereka akan menjadi musuh atas sebagian yang lainnya, terkecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka pada kehidupan dunia, meskipun saling menyayangi, saling mencintai, namun karena semua itu dibangun karena urusan duniawi, sehingga nanti pada yaumul kiamah mereka akan berubah menjadi saling bermusuhan. Terkecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun ukhuwah, persaudaraan di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga persaudaraan mereka akan kekal abadi di dunia, akan terjalin terus-menerus, dan demikian pula pada kehidupan akhirah, maka persaudaraan tersebut akan tetap. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, keutamaan bersaudara, al-ukhuwah karena Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu merupakan tali keimanan yang paling kokoh, yang akan memperkuat keimanan dan akan memperkuat ketakwaan seseorang dengan cara dia menjalin ukhuwah yang dia bangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan seseorang yang mereka menjalin persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan membawa mereka untuk selalu saling nasihat-menasihati, akan menjadikan mereka untuk selalu menegakkan di tengah-tengah mereka amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga dia tidak akan membiarkan ketika saudara yang dia cintai karena Allah tergelincir dalam suatu kesalahan, kemudian dia mendiamkan begitu saja, akan tetapi dia langsung meluruskan, membenahi, demikian pula menyadarkan dia dari kesalahan tersebut dengan nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang dia sampaikan untuk saudaranya tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idza ra'aitum akhan lakum zalla zallatan fasajjiduhu wa waffiquhu wa da'u Allah an yatuba alayhi wa la takunu 'awnan lisyaitani alayhi." Apabila kalian melihat saudaramu tergelincir, terjatuh dalam kesalahan, maka luruskan, perbaiki, sadarkan dia, dan berdoalah engkau kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya, dan jangan engkau menjadi penolong, pembantu syaitan untuk menggelincirkan saudaramu. Ucapan yang sangat agung, yang menjadi konsekuensi keharusan, kelaziman bagi seseorang yang bersahabat, yang bersaudara karena Allah, adalah berusaha untuk meluruskan dan menyadarkan tatkala saudara kita terjatuh dalam kesalahan. Diluruskan dengan cara yang baik, dinasihati bahwasanya itu merupakan kesalahan, bahwasanya itu merupakan kemaksiatan, diluruskan. Tidak berhenti dari situ, bahkan sampai pada tingkatan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan di waktu-waktu yang dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doanya, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dan menerima taubat dari kesalahan saudara kita tadi, sehingga jangan kemudian kita membiarkan kesalahan yang ada pada saudara kita dibiarkan, tidak ada arahan, tidak ada pembenahan, tidak ada usaha untuk menyadarkan dia dari kesalahan tersebut dan berubah, menjauhi dan meninggalkannya. Karena sesungguhnya barang siapa yang demikian, yang mengaku sebagai sahabat, mengaku sebagai saudaranya, meskipun didasari dengan embel-embel saudara seiman, akan tetapi ketika dia membiarkan tatkala saudaranya terjatuh dalam kekeliruan, penyimpangan, kesesatan, maka sesungguhnya dia merupakan alat yang digunakan oleh syaitan untuk membantu di dalam menyesatkan dan menyimpangkan saudaranya tersebut. Ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah yang harus kita perhatikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa merealisasikan, mengamalkan dari konsekuensi dan kelaziman kita ketika bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala beliau mengatakan, وليس من مقتضى الصحبة السكوت عن الخطأ الذي يقع من الصاحب والأخ بل عليه أن ينبه فورا وهذا هو الحق وهذا هو الأخ الحقيقي والصاحب الصادق في صحبته. Beliau rahimahullah mengatakan, bukanlah konsekuensi persahabatan persaudaraan karena Allah adalah dengan mendiamkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sahabatnya dan saudaranya. Bukanlah konsekuensi dari teman itu harus kita diam, membiarkan apa saja yang ingin dia lakukan. Bahkan dia harus memperingatkan kesalahan tersebut fauran, dengan segera. Wahada huwal akhul haqiqi, inilah saudara yang sejati dan inilah sahabat yang benar di dalam persahabatannya. Amal ladhi yaskutu fa innahu ma arafa ma alayhi min al-haqqi wal wajib li ikhwanihi al-muslimin wal muslimat. Adapun orang yang diam dari kesalahan saudaranya, maka sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang wajib yang harus ia tunaikan dari hak saudaranya sesama Islam dari kalangan kaum muslimin ataupun muslimat. Dia hanya mengklaim saja, saya sahabat, saya saudara. Lalu kemudian dia diam diri, tidak ada teguran, tidak ada arahan, tidak ada upaya untuk meluruskan dia dan menyadarkan dia. Maka orang tersebut adalah orang yang tidak mengerti hak saudaranya tadi yang harus dia tunaikan. Karena yang menjadi inti di antara yang terpenting dari terjalinnya suatu persahabatan, suatu persaudaraan karena Allah, itu adalah tadi, haknya adalah adanya arahan-arahan, teguran-teguran dan upaya untuk menyadarkan dia dari kesalahan-kesalahan yang dia terjatuh padanya. Demikian pula sebaliknya, kita harus siap untuk adanya teguran, kita harus siap untuk menerima arahan, kita harus juga siap untuk menerima apa yang diupayakan oleh saudara kita ketika hendak menyadarkan kita dari kesalahan yang kita terjatuh padanya. Maka ini merupakan bukti. Apabila seseorang merealisasikan ini semua dan mengamalkannya, maka akan terjalin al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah, yang merupakan tali iman yang paling kokoh dan paling kuat. Seseorang akan terus berjalan di atas siratul mustaqim, di jalan yang lurus. Dia akan terus berjalan di atas kebenaran dan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika adanya dia tergelincir sedikit, ada yang menegur, ditarik lagi. Ketika ada temannya lagi yang tadi menarik, yang menegur saudaranya, mungkin suatu saat dia tergelincir, maka gantian saudara yang lain menegur dia. Sehingga betul-betul dia akan berjalan di atas jalan, meskipun di samping kanan kirinya itu ada jurang. Namun karena ada persahabatan tadi, berusaha ketika saudaranya hendak terjatuh dalam jurang, ditahan. Nah, dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling semangat, manusia yang paling semangat di dalam menasihati, di dalam menyadarkan manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berharap dan sangat menginginkan agar umatnya selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka betul-betul baik di dalam mengamalkan Islam, sehingga sesuatu yang dirasa mungkin akan memberatkan umatnya di dalam beragama Islam, maka itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang mulia. Dia merasa berat, merasa sedih apa-apa yang memberatkan umatnya. Paling semangat di dalam menasihati dan membimbing umatnya, dan sangat lemah lembut terhadap kaum mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat, sehingga umatnya lah yang tidak menyadari, kaum muslimin dan muslimat lah yang tidak menyadari bahwasanya sesungguhnya dia sangat dikasihani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah suatu jurang yang membahayakan umat Islam terkecuali diperingatkan oleh Nabi. Tidak ada suatu lubang yang akan mencelakakan umatnya terkecuali sudah diperingatkan oleh Nabi. Namun semua itu tidak dihiraukan oleh kaum muslimin dan muslimat, sehingga satu persatu mereka terjatuh tergelincir dalam kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dalam suatu hadis bahwasanya perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya itu seperti seseorang yang menyalakan api, lilin, lentera di tengah hutan. Sehingga ketika lentera tersebut mulai dinyalakan, mulailah berbagai macam hewan-hewan serangga datang. Seperti yang antum bisa saksikan ketika antum menyalakan lampu di tengah hutan atau mungkin di lapangan, di kebun. Antum nyalakan, pasti banyak dari hewan-hewan serangga yang hinggap ke lampu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwasanya permisalan Rasulullah dengan umatnya itu seperti seseorang yang menyalakan api. Kemudian setelah itu mulailah hewan-hewan dari serangga datang untuk hinggap ke api tersebut yang padahal akan membakar tubuhnya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menghalau satu persatu dari hewan yang hendak hinggap di api tersebut, ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada di antara hewan tersebut yang sudah dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia memberontak, berusaha untuk melepaskan pegangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lebih memilih untuk jatuh ke dalam api lentera tersebut. Seperti itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak umatnya yang tidak sadar sesungguhnya dirinya itu melempar diri mereka sendiri ke dalam api neraka, namun dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan-peringatan. Sampai di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang hendak lempar, ditangkap oleh Nabi, dipeluk. Ibaratnya demikian. Namun dia tidak sabar, tidak sadar pelukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia buka, dia berontak dan lebih memilih untuk melemparkan dirinya sendiri ke dalam api neraka. Dia tidak sadar ternyata dia terjatuh dalam kehancuran dan kebinasaan, siksaan demi siksaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat semangat di dalam memberikan nasihat kepada umatnya. Sehingga alhamdulillah kaum muslimin ikhwani fiddin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyadarkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk sadar dalam kehidupan dunia dan lebih memilih untuk menekuni dan menjalani bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun apa yang akan kita rasakan dan apa yang akan kita hadapi dari konsekuensi semua itu, namun kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyerahkan urusannya kepada Allah, dan kita berdoa agar Allah azza wa jalla selalu memberikan istiqamah kepada kita, kekokohan hati sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya dari keutamaan menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah disebutkan al-mutahabbuna fillahi yuzilluhumullahu fi dhilli 'arsyihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang mereka saling mencintai karena Allah, mereka akan dinaungi pada hari kiamat dengan naungan arsy Allah. Yakni ketika ditegakkan hari kiamat, tatkala manusia dari pertama sampai yang terakhir mereka dikumpulkan menjadi satu di padang mahsyar, atau pada kondisi pada saat matahari didekatkan oleh Allah Azza wa Jal, ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, mereka sama sekali tidak merasakan panasnya sengatan matahari pada saat itu, disebabkan karena mereka mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal, naungan arsy Allah. Sehingga dia melihat kebanyakan manusia tersiksa dengan keadaan seperti itu, dengan keadaan matahari didekatkan, keringat mereka bercucuran, sampai di antara mereka keringatnya ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke perut, bahkan ada yang sampai dada, bahkan di antara mereka ada yang tenggelam disebabkan karena keringatnya sendiri. Semua tergantung dengan amalnya yang dia lakukan dahulu pada kehidupan dunia. Di antara hamba Allah ada yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, Allah berikan pertolongan kepada mereka, mereka akan diberikan naungan sehingga mereka terlindungi dari sengatan matahari yang didekatkan pada hari kiamat tersebut. Di antara golongan tersebut adalah orang-orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Bisa Anda bayangkan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimahullah, bisa kita bayangkan keadaan saat itu. Sangat genting dan sangat menakutkan dan sangat mencekam. Ketika manusia mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan sama sekali tidak berpakaian, tidak berkhitan dan tidak beralas kaki, mereka digiring menuju Allah Subhanahu wa taala. Panas yang sangat sehingga manusia pada saat itu sangat tersiksa, mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan keputusan untuk mereka, sehingga yang masuk surga cepat masuk surga, yang masuk neraka akhirnya masuk neraka. Mereka datang ke sana kemari, datang ke malaikat, Nabi Adam, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Ibrahim, meminta agar mereka memohon kepada Allah untuk mempercepat qada, keputusan. Namun semuanya tidak mampu dan tidak berani. Dengan uzur-uzur alasan yang mereka miliki, sampai manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang disebut dengan syafa'atul ulama, yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah, berikanlah syafaat. Washfa tushafa. Berikanlah syafaat wahai Muhammad, karena engkau diberikan hak untuk memberikan syafaat. Sehingga kondisi saat itu sangat genting dan sangat mencekam. Manusia betul-betul tersiksa, sebagian mereka sebelum mereka mendapatkan siksaan neraka. Sehingga ketika saat itu betapa nikmatnya dan betapa bahagianya di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mendapatkan naungan. Bagaimana kita bayangkan seandainya di kehidupan dunia? Di tengah laut, kondisi terik matahari yang sangat panas, masih jauh jaraknya. Mungkin kita tidak punya pakaian pada saat itu. Tersiksa kita, tidak ada untuk naungan. Kalau mungkin kalau di lautan ya mungkin bisa nyelam. Nah. Namun bagaimana kalau seandainya tidak bisa? Pakaian tidak ada, matahari yang sangat kulit seolah-olah terbakar. Ternyata ada orang datang memberikan payung kepada Anda. Ini payung. Kita akan merasakan begitu nikmatnya, begitu berharganya payung ini. Dan akan kita rasakan begitu lega perasaan nyaman ketika mendapatkan payung setelah kita tersiksa dengan sengatan ini, dengan teriknya matahari tadi. Maka demikian pula lebih tenang dan lebih menyenangkan dan lebih membahagiakan tatkala naungan tersebut adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi dari teriknya matahari pada saat itu. Nah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, Ainal mutahabbuna bi jalali. Allah Subhanahu wa taala memanggil, di mana orang-orang yang dahulu saling mencintai karena kemuliaanku? Mana orang-orang yang dahulu mereka saling mencintai, saling bersaudara karena kemuliaanku, kata Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu. Bukan berarti ketika adanya pertanyaan tersebut Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu, dan ini ma'ruf di dalam bahasa Arab. Dalam Al-Qur'an juga banyak yang demikian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertanyaan-pertanyaan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui mereka. Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala memanggil, di mana orang-orang yang mereka saling mencintai karena kemuliaanku? Al-yaum, pada hari ini. Ini pada hari kiamat. Udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini, kata Allah, aku akan menaungi mereka dengan naunganku pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Aku akan berikan kepada mereka untuk berteduh di suatu hari yang tidak ada tempat untuk berteduh kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika saat itu, ketika ada pihak yang tidak mendapatkan jatah naungan, ya sudah, bahasanya tinggal nangis saja. Tidak bakalan mendapatkan naungan. Tidak ada payung, tidak ada pohon, tidak ada tempat untuk berteduh, gubuk. Tidak ada. Sehingga pihak-pihak di antara manusia yang mereka tidak mendapatkan naungan, ya sudah, tak akan mendapatkan naungan. Sehingga betapa bahagianya, bisa kita bayangkan betapa bahagianya orang-orang yang mereka mendapatkan naungan tersebut. Dan kita dalam hal ini memiliki kesempatan, memiliki kemungkinan untuk mendapatkan naungan tersebut apabila kita merealisasikan dan mengamalkan amalan-amalan yang akan mendapatkan jaminan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari naungan pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lainnya pula yang juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan. Di antaranya adalah warajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul di atas Allah Subhanahu wa taala ini karena Allah, dan dia pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan di antaranya ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang lain adalah anak yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kecil dibimbing, diarahkan oleh orang tuanya, ditarbiyah, dididik untuk taat kepada Allah sampai dia tumbuh dewasa akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kuring yang lainnya adalah seseorang ar-rajul qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu selalu terikat dengan masjid. Hatinya itu selalu berkeinginan untuk mendatangi masjid. Pada tempatku yang kosong dia ke masjid. Ketika dia kerja selalu ada keinginan untuk ke masjid. Menandakan dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang lainnya pula mendapatkan naungan adalah rajulun zakarallaha khalian fafadat 'ainah, yaitu seseorang yang mengingat Allah, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diam-diam bersembunyi di tempat yang kosong, di tempat yang sepi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadat 'ainah, sampai dia menangis, juga mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang besar, pertolongan demi pertolongan untuk hambanya apabila hamba tersebut betul-betul jujur di dalam mengharapkan bantuan tersebut dengan cara mewujudkan amalan yang Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut menjanjikan naungan pada hari kiamat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di antara keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan cintanya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba-hamba yang mereka saling mencintai karena Allah. Orang-orang yang mereka saling mencintai karena Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbatuh, dengan rasa cintanya. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seseorang, maka orang ini sangat berbahagia. Akan selalu diawasi oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah, selalu dituntun, dibimbing, diberikan pertolongan. Sebagaimana kita di dunia sesama makhluk. Sesama makhluk, apabila kita menyenangi seseorang, mencintai seseorang, itu berupaya untuk membantunya, untuk menolongnya, meringankan kesusahan yang ada pada dirinya, membelanya bahkan. Sesama makhluk demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih rahmat, lebih kasih sayang dan lebih mencintai hambanya daripada hambanya ketika dia mencintai saudara tersebut. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya, mengarahkannya, menuntunnya, menolongnya dan memberikan pertolongan dan memberikan kemudahan untuk dirinya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Di dalam hadis, namun di dalam hadis tersebut menyebutkan firman Allah. Akan tetapi hadis qudsi tidak sama dengan Al-Qur'an. Meskipun di dalamnya masing-masing menyebutkan firman Allah, namun berbeda hukumnya. Kalau Al-Qur'an, ketika kita membaca satu hurufnya mendapat 10 pahala. Namun kalau hadis qudsi tidak. Kalau Al-Qur'an, sebagian pendapat mushaf Al-Qur'an disyaratkan ketika hendak menyentuhnya harus dalam keadaan suci. Kalau hadis qudsi tidak. Kalau Al-Qur'an memiliki sifat menantang, yakni dalam artian di antara sifat yang dimiliki Al-Qur'an itu tantangan untuk yang lainnya. Dalam artian orang lain tidak akan bisa untuk membuat bandingan seperti ayat-ayat Al-Qur'an. Namun kalau hadis qudsi sifatnya tidak. Meskipun masing-masing merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya wal mutazawilina fiyya." Wajib kecintaanku untuk orang-orang yang mereka saling mencintai karena aku, kata Allah. Ini lafaz wajib bukan berarti ada pihak yang menekan Allah, tidak. Allah mengatakan wajib untukku mencintai hamba-hamba yang mereka saling mencintai karenaku. Maksud wajib bagi Allah bukannya, maksudnya itu ada yang menekan Allah. Namun yang dimaksud dengan wajib atas Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah mewajibkan untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak ada pihak yang menekan Allah. Allah Maha Kuasa. Nah. Namun wajib atas Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai orang-orang yang mereka saling mencintai karena Allah, maksudnya adalah Allah mewajibkan untuk dirinya sendiri mencintai orang-orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Nah, sudah diberikan stempel. Barang siapa yang mereka saling mencintai karena Allah, pasti mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wajib kecintaanku kata Allah untuk orang-orang yang mereka saling bermajlis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajib pula rasa cintaku karena kata Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang saling mencurahkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencurahkan tenaganya, mencurahkan mungkin pikirannya, mencurahkan mungkin apa yang dia miliki dari hartanya, yang dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, pun mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutazawirina fiyya, demikian pula wajib cintaku bagi orang-orang yang mereka saling berziarah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saling berkunjung yang dia lakukan bukan karena tujuan tertentu, namun semata-mata dia mengunjungi saudaranya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang mungkin disebabkan karena kesolehannya, kebaikannya dia, maka dia pun mengunjungi hamba tersebut, saudara tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra فأرصد الله سبحانه وتعالى على مدرجته ملكا. Ada seseorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di kampung lain, di kampung sebelah. Maka tatkala laki-laki ini sedang berjalan menuju saudaranya, bahasa kita masih OTW, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk orang tersebut. Malaikat ini berwujud manusia. Falamma ata alaihi qala aina turid, maka malaikat yang berwujud manusia ini mendatangi laki-laki yang hendak mengunjungi saudaranya. Didatangi kemudian bertanya kepadanya, aina turid, anda mau kemana? Apa yang anda inginkan? Laki-laki tersebut menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini, di kampung sebelah ini. Malaikat tadi bertanya kembali, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah kamu punya sesuatu tujuan tertentu yang hendak engkau cari pada ketika engkau mengunjungi saudaramu tersebut? Apakah ada kepentingan apa yang akan engkau cari sampai engkau hendak mengunjungi saudaramu yang berada di kampung sebelah itu? Orang tadi menjawab, lah, tidak ada kepentingan sama sekali, terkecuali ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, tidak ada kepentingan yang aku akan cari, hanya saja aku berziarah mengunjunginya disebabkan karena aku mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada tujuan lain, sekedar dia ziarah disebabkan karena rasa cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka laki-laki malaikat yang berwujud manusia tadi mengatakan kepada laki-laki tadi, fa inni rasulullah ilaik bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, ketahuilah sesungguhnya aku adalah utusan Allah, malaikat yang datang membawa khabar untukmu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tidak usah antara hamba dengan Al-Khaliq, antara hamba dengan sang pencipta. Manusia hamba dengan hamba. Seandainya RT dengan Pak Gubernur, RT dengan Bupati aja lah, gak usah jauh-jauh Gubernur. Ketika Pak Bupati ini menyebut nama Pak RT ini karena adanya yang yakni sesuatu yang dia lakukan yang membuat bangga Pak Bupati tadi, kemudian Pak Bupati tadi menyayangi, senang kepadanya sampai pada tingkatan nyebut-nyebut namanya di hadapan deretan pejabat-pejabat tinggi. Itu kira-kira gimana perasaan Pak RT ini kira-kira? Pasti bahasanya kepala itu bung, bung, bung, bung. Besar kepalanya, iya. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang Masya Allah. Lalu bagaimana kalau seandainya ini antara makhluk dengan Al-Khaliq, antara makhluk dengan sang pencipta alam semesta. Ketika sudah distempel dia mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala, senangnya bukan main. Sangat menyenangkan dan sangat membahagiakan dan sesuatu yang besar, nikmat yang mulia. Namun semua itu akan didapatkan dengan amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Di antaranya, dasari semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta tersebut, kita senang kepada saudara kita, kita mencintainya, kita jalin persaudaraan dengan dia karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Kemudian yang lainnya, di antara keutamaan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah seseorang akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Dia akan dibangkitkan dengan rombongan orang-orang yang dia cintai. Sifatnya umum. Siapa yang dia cintai, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama dia. Allah yang dia cintai adalah para anbiya, para siddiqun, syuhada, salihin, orang-orang yang baik. Maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang baik tersebut. Allah di dunia yang dia cintai, yang dia yakni ngefans bahasanya, adalah dengan orang-orang kafir, meskipun dia muslim, pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan rombongan orang-orang kafir tersebut. Seseorang akan dibangkitkan bersama rombongan orang-orang yang dia cintai. Nah, maka ini merupakan kabar gembira sekaligus ancaman besar. Kabar gembira bagi pihak-pihak yang mereka mencintai orang-orang soleh, maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Dan peringatan besar bagi orang-orang yang menjadikan figur dalam kehidupannya adalah orang-orang yang tidak jelas agamanya, orang yang jahat, orang fasik, atau sampai pada tingkatan orang-orang kafir. Semuanya ditiru karena saking cintanya, dari model potong rambutnya, pakaiannya, atribut yang dia pakai, semua meniru dari orang yang dia cintai, yang dia ngefans dengannya tersebut, dari orang kafir. Orang ini terancam pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan rombongan orang-orang kafir tersebut. yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, membangkitkan seluruh manusia dengan pemimpin-pemimpinnya. Siapa yang dia ikuti, siapa yang dia jadikan sebagai figur contoh. Nah, kalau yang dia jadikan adalah Rasulullah, maka kabar gembira, dia akan dibangkitkan bersama rombongan Rasulullah. Namun kalau yang dia jadikan figur contoh adalah orang kafir, na'udzubillah min hadza, ini sangat membahayakan. Sehingga seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah, faqala mata sa'ah?" Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Laki-laki tersebut bertanya, "Mata sa'ah? Kapan datangnya hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa ma a'dasta laha?" Yani engkau bertanya kapan datangnya hari kiamat, lalu apa yang engkau sudah persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Sehingga ketika Rasulullah ditanya, "Mata sa'ah, kapan datang hari kiamat?" Rasulullah tidak menjawab 2012. Seperti apa ramalannya siapa? Kemarin itu katanya kiamat tahun 2012, sampai sekarang 2019 juga enggak kunjung kiamat. Nah, Rasulullah tidak tahu. Bahkan malaikat Jibril yang datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwujud manusia juga bertanya tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Yang bertanya dengan orang yang ditanya juga tidak tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting untuk menyikapi dan menyambut hari kiamat, tentang hari kiamat itu adalah persiapan bekal yang harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk menyambut hari kiamat. Jangan kemudian hari kiamat sudah tiba baru berusaha mengumpulkan bekal untuk dibawa untuk hari kiamat, salah kaprah. Nah, percuma. Nah, oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kapan datang hari kiamat, ditanya kembali orang tersebut, "Wa ma a'dasta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Laki-laki tersebut menjawab, "La syai," tidak ada sesuatu pun yang aku persiapkan untuk hari kiamat, "illa anni uhibbullaha wa rasulah," terkecuali yang aku bawa hanyalah aku cinta Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta ma'a man ahbabta," engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau yang engkau cinta adalah Rasul, maka engkau akan dibangkitkan bersama Rasul apabila memang betul jujur rasa cinta yang engkau ucapkan tersebut. Memang terbukti sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pengakuan cinta Rasul. Cinta kepada Rasul itu merupakan sesuatu yang besar. Yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta tersebut. Sehingga seseorang dalam hal ini jangan bermain-main, jangan membuat-buat, dan jangan mengada-ngada lalu kemudian semua itu didasari karena cinta Rasul dan cinta Rasul. Cinta Allah, cinta Rasul, semuanya didasari akhirnya melegalkan berbagai macam kegiatan-kegiatan, berbagai macam acara-acara, atau mungkin amalan-amalan yang tidak pernah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sekedar klaim mengaku cinta Allah dan cinta Rasul, semuanya bisa. Yang terpenting dalam hal ini, apakah Allah mencintai Anda? Nah, ini yang penting. Kalau sekedar kita mengklaim saja, semua bisa. Semua itu bisa mengklaim dirinya itu adalah kekasihnya si Laila. Walakin Laila la tuqirru lahum bidzaka, akan tetapi sayangnya Laila itu tidak mengakui mereka itu kekasihnya. Ada soal di zaman jahiliyah, seseorang itu namanya wanita yang cantik, bunga desa, namanya Laila. Semua pemuda-pemuda di wilayah tersebut, semuanya itu mengakui, saya pacarnya, mulai A sampai Z, ngaku, semua itu pacarnya Laila. Tapi sayangnya apa? Laila tidak mengakui semua ini adalah kekasihnya. Sampai di antara mereka ada yang gila karena Laila ini. Dia mendatangi rumahnya si Laila. Wa qabiltu dzal jidar wa dzal jidar wa ma qabiltu syaqafna qalbi walakin uhibbu man sakana jidar. Ada seorang laki-laki yang dikenal majnun Laila, gila Laila ini, datang ke rumah. Dia mencium dinding-dindingnya rumahnya Laila ini. Aku melakukan mencium dinding ini bukan berarti aku cinta dinding, namun cinta kepada yang tinggal di dalam dinding ini. Enggak bisa mencium orangnya, rumahnya yang dicium. Ini merupakan ibarat apa? Pengkiasan bahwasannya semua itu bukan sekedar mengklaim. Namun yang dibutuhkan adalah bukti. Kalau sekedar semua mengklaim cinta Allah, cinta Rasul, siapapun bisa, dari kalangan manapun bisa. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mewujudkan rasa cinta tersebut yang benar sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Padahal yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan bukti atas klaim pihak-pihak yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya hanyalah satu yang Allah inginkan. Bukti yang satu, tidak banyak. Yaitu apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menginginkan kalau kamu cinta Allah dan cinta Rasul, buat kasidah-kasidah. Kalau kamu cinta Allah dan cinta Rasul, buat anasyid. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kalau kamu cinta Allah dan cinta Rasul, rayakan ini dan itu. Tidak. Hanya satu yang diinginkan Allah. Kalau kamu cinta Allah dan Rasulnya satu, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah Muhammad kepada pihak-pihak yang mereka mengaku mencintai Allah dan mencintai Rasul, katakan kepada mereka, jika kalian cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Itu saja yang diinginkan. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga apabila suatu klaim pengakuan cinta Allah dan cinta Rasul yang kemudian menyeret seseorang dalam perkara-perkara yang tidak sesuai keinginan Allah dan Rasulnya, maka ini merupakan klaim yang dusta. Meskipun dia mengklaim dengan menangis-menangis, dengan nasyid, qasidah, sampai dia menangis-menangis, itu hanya klaim yang dusta. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai, yaitu dengan jujur. Kalau dia cintai cinta kepada Rasul dengan jujur, dengan baik, sesuai syariat, maka dia akan mendapatkan keutamaan, akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan, Fama farihna bishayin, farihna biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anta ma'a man ahbabta. Anas bin Malik mengatakan, sungguh kami berbahagia, atau kami tidak pernah berbahagia kecuali dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik mengatakan, wa anna uhibbun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi ufdi iyyahum wa illam a'mal bi mithli a'malihim. Anas bin Malik mengatakan, aku cinta kepada Rasul, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap agar aku bersama mereka disebabkan cintaku kepada mereka, meskipun aku tidak mampu beramal seperti amalan mereka. Sehingga semua pihak memiliki kesempatan untuk dibangkitkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Semua pihak mendapatkan kesempatan, termasuk kita yang hidup saat ini dan mungkin kaum muslimin yang hidup setelah kita nanti. Semuanya mendapatkan kesempatan akan dibangkitkan bersama Rasul, dengan syarat diantaranya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang hakiki sesuai dengan syariat. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, ar-rajul yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, ada seseorang laki-laki yang mencintai suatu kaum namun dia tidak bergabung dengan kaum tersebut. Apakah karena pisah jarak atau karena beda masanya, beda zamannya? Yang dia cintai ini sudah terlebih dahulu meninggal dunia ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Bagaimana ini wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Meskipun sudah berpisah zaman ribuan tahun, ketika dia mencintai orang-orang yang soleh yang sudah ratusan ribuan tahun yang lalu meninggal dunia, dia mencintai karena kesolehannya, karena keutamaan yang dia miliki, dia akan mendapatkan kesempatan dibangkitkan bersama mereka. Ataupun sebaliknya, meskipun sudah ribuan tahun yang lalu, namun memiliki paham komunis yang kemudian secara sejarah memiliki teori-teori yang sebenarnya teori ini merupakan teori yang menyelisihi syariat Islam, namun dieluk-elukan, dibangga-banggakan, dia cintai. Siapa yang mencintai adalah seorang muslim, maka dia terancam juga akan dibangkitkan dengan orang tersebut meskipun sudah ribuan tahun orang tersebut telah mati. Nah, teori seandainya manusia itu awal mulanya dari kera, dari monyet. Jadi ada itu ya kan. Makanya dikenal ada manusia purba. Mengatakan manusia itu awal mulanya dari monyet. Semua. Kalau saya enggak mau. Dia sendiri itu yang asal dari monyet. Kemudian ada pihak dari kaum muslimin yang berusaha, yakni menyebarkan pahamin, menyebarkan teori, bahkan membelanya. Yang jelas-jelas ini menyelisih syariat Islam, menyelisih Al-Quran dan hadis dari Sallallahu Alaihi Wasallam, terancam dia. Jangan sampai dibangkitkan dengan golongan orang-orang tersebut. Kesimpulannya, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita berhati-hati. Kita berhati-hati di dalam memberikan rasa cinta, rasa loyalitas kita kepada pihak atau pada seseorang. Jangan sembarangan. Khawatir ketika kita salah di dalam meletakkan rasa cinta kita dan salah di dalam memberikan rasa loyalitas kita, maka terancam nanti pada hari kiamat. Termasuk dalam hal ini adalah yang diperingatkan oleh para ulama adalah apa yang dirasakan oleh para pemuda-pemuda Islam ketika mereka mengidolakan pemain-pemain bola dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang fasik, sampai bajunya dibeli, ada logonya, ada namanya di belakang. Ini merupakan bentuk loyalitas kepada mereka. Dan ini dilarang oleh para ulama, dilarang di dalam syariat Islam berbagai macam bentuk yang dimaksudkan sebagai rasa cinta dan rasa loyalitas kepada mereka, maka para ulama dalam hal ini melarang dan dilarang di dalam syariat Islam. Meskipun hanya sekedar baju, meskipun hanya sekedar logo. Logo di bajunya tulisan apa? FCB. Kesebelasan klub pemain bola. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Lebih parah lagi, baju tersebut digunakan untuk mengerjakan sholat dan yang lainnya. Sangat memprihatinkan. Tidak diperbolehkan. Ini termasuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Khawatir akan menyeret kita nanti pada kiamat, akan dibangkitkan bersama mereka. Waliyatubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aku minkum, terlalu panjang pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.